Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi yang indah ini Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Kami sadar Tuhan, kami sebagai orang-orang yang berdosa, yang telah Engkau tebus, kami memerlukan kebenaran firman-Mu di dalam menjalani hidup-hidup kami dari hari ke hari. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan daripada firman-Mu, karena kami sadar Tuhan firman-Mu hidup dan akan mengubahkan kami. Dan oleh karenanya Tuhan, beri kami hati seorang murid untuk dapat mendengar, merenungkan, dan melaksanakan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Salam, selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih. Mukanya cerah semua ya. Mungkin bingung juga siapa yang berdiri di depan ini gitu ya. Saya tidak usah perkenalkan ya, nama saya ada di depan. Yang jelas saya bukan seorang pendeta, saya masih seorang pengacara. Tapi diminta dan ditugaskan oleh Bapak Gembala untuk membawakan firman Tuhan dalam hal ini dengan judul Yesus sebagai pengantara. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang Yesus itu berbicara hal yang amat sangat berat. Ya. Karena kalau kita lihat sampai detik ini, tidak ada satu tokoh di dunia ini yang dibicarakan terus-menerus, didiskusikan terus-menerus, ya. Tokoh yang paling ngetop di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Nah, coba kita lihat ya, Dr. G.C. Van Nitrick dan Dr. B.J. Bolen dalam bukunya Dogmatika Masa Kini mengatakan seperti ini. Bahwa sepanjang segala abad, timbullah di antara manusia pertanyaan yang tak pernah terjawab secara memuaskan sama sekali, yakni, siapa gerangan Yesus? Jadi, kalau saya berdiri sekarang di sini dan memberikan penjelasan mengenai siapa Yesus, atau paling tidak Yesus sebagai perantara, kalau tidak memuaskan saudara-saudara, itu amat sangat wajar. Ya. Karena yang sekelas doktor aja menyatakan seperti itu. Lah. Apalagi cuma saya. Tetapi kita akan berusaha dan kita akan belajar siapa itu Yesus, ya khususnya Yesus sebagai pengantara. Kalau kita bicara pengantara apa sih yang diantarai, ya, yang dijembatani, ya. Yang diantarai adalah kita sebagai manusia dan Tuhan. Nah, jadi sebelum kita bicara tentang Yesus sebagai pengantara, tentunya kita harus berbicara dulu siapa itu manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bicara manusia, kalau kita baca di dalam kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 7, dikatakan seperti ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi pertama-tama kita harus menyadari bahwa kita ini dibentuk dari debu tanah. Ya. Jadi sebenarnya tidak perlu ada yang kita sombongkan sebagai manusia, karena kita hanyalah dari debu tanah. Anda tahu debu? Debu itu pada saat terangkat, kemudian ditiup angin, habis. Ya, itulah kita sebenarnya. Ya. Nah, kemudian, apa dunia ini? Dunia tempat di mana kita berpijak. Dunia di mana tempat kita hidup. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Nah, bumi tempat kita berpijak adalah Allah yang menciptakan. Nah, kemudian what is the purpose of my life in the world? Ya, apa tujuan hidup kita di bumi ini? Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang meratap di bumi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca ayat ini, mengertilah kita kenapa kita, walaupun dari debu tanah kita di bentuk, dijadikan, tetapi dikatakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Apa maksudnya? Apa maksud Allah di sana? Maksud Allah adalah untuk kita bisa berkuasa. Coba bayangkan kalau Anda dibuat digambar, apa namanya, diciptakan segambar dan serupa dengan binatang. Kira-kira Anda bisa enggak mencipta apa berkuasa atas bumi ini? Enggak. Yang berkuasa atas bumi ini adalah Allah. Karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, dan oleh karenanya itulah Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara tanah itu. Jadi jangan dipikir bahwa waktu itu Eden enak-enakan, tinggal metik, tinggal segala macam. Ya, Allah katakan adalah mengusahakan dan memelihara. Nah, demikian juga kita. Ada kata usaha, mengusahakan, tapi juga ada kata memelihara. Ya, kalau kita lihat kekinian, manusia lebih banyak sekarang apa? Merusak, bukan memelihara. Tapi itu di luar konteks ya, nanti kita bicara yang lain. Nah, selanjutnya saudara-saudara yang terkasih, kemudian setelah kita mengetahui siapa kita manusia, apa dunia ini, ya, kemudian tujuan hidup kita di dunia ini, kemudian siapa sebenarnya yang kita sebut dengan Allah itu, ya, kita juga harus tahu dan kita harus mengerti. Nah, pada waktu Filipus bertemu dengan Tuhan Yesus, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, dia katakan begini, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tetapi apa jawaban daripada Tuhan Yesus kepada Filipus? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kemudian, di dalam Yohanes 1 ayat 18 ya dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian juga di dalam Yohanes 20 ayat 28 ya, Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya. Nah, kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 29 Tuhan Yesus juga mengatakan begini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, tetapi kalau kita juga baca di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam Pengkhotbah 4 ayat 17 dikatakan seperti ini. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ini suatu gambaran tentang Allah semua. Dan ada lagi hal yang terpenting yang juga kita harus simak di dalam Pengkhotbah 5 ayat 1. Jadi kalau kita baca Alkitab kita kadang-kadang di dalam Pengkhotbah 4 ayat 17 itu enggak ada. Ya, tetapi adanya menjadi Pengkhotbah 5 ayat 1. Nah, di dalam Pengkhotbah 5 ayat 1 dikatakan seperti ini. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena kenapa? Karena Allah ada di surga dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Nah, saudara-saudara sekalian, itu suatu gambaran sedikit mengenai siapa kita, apa itu bumi, ya, kemudian siapa itu Allah, dan untuk apa kita ditempatkan di bumi. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang siapa pengantara. Kenapa harus jadi pengantara? Nah, kita sudah sering mendengar khotbah bahwa manusia karena ketidaktaatannya terhadap hukum Allah, perintah Allah, telah jatuh ke dalam dosa. Itu sudah kita sering sekali untuk mendengar. Tetapi saya akan sedikit menyinggung itu supaya kita sama-sama nanti bisa menghubungkannya Yesus sebagai pengantara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada satu perbuatan manusia yang baik. Semuanya menjadi jahat. Manusia yang jatuh ke dalam dosa, semua perbuatannya menjadi jahat. Artinya apa? Manusia tidak bisa tidak berbuat jahat. Jadi sebaik apapun perbuatan kita, itu tetap jahat di mata Tuhan. Kejahatan tidak identik dengan pelanggaran etika, ya, atau perbuatan yang melanggar etika, kayak perzinahan, penipuan. Memang itu jahat dan memang itu berdosa. Tetapi dosa yang dimaksudkan di sini di dalam kejatuhan manusia itu, ya, adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Manusia yang tadinya diciptakan suci dan Allahnya yang suci telah berpisah. Ada jurang yang dalam antara manusia dengan Allah. Jadi dosa itu tidak sekedar dosa. Jadi kalau ada yang lulusan Christian Man Network, ada slogan di Christian Man Network itu mengatakan begini, dosa bukan sekedar dosa, dosa bukan sekedar masalah. Betul, dosa tidak sekedar masalah. Orang berbuat jahat, yes, itu dosa. Tetapi dosa yang dibuat oleh manusia pertama, ya, itu bukan dosa sembarang dosa. Tetapi dosa yang melahirkan keterpisahan antara manusia dengan Allah. Kenapa bisa terpisah? Kayaknya kok kecil ya, cuma melanggar, cuma makan buah doang. Ya. Kok malahan sadis amat ya Allah menghukum kita menjadi, ya itulah Allah. Itulah Allah. Tetapi juga ya, pada saat Allah menjatuhkan hukuman, itulah Allah kita. Allah yang berfirman, Allah yang bertindak, ya Allah yang hidup. Dia juga menyiapkan ya pembelaannya. Menyiapkan jalan keselamatan yang mulai dari awal, dari sejak kejatuhan. Kita ingat di dalam Kejadian dikatakan apa? Manusia, engkau telah jatuh ke dalam dosa, benar. Akibatnya apa? Bumi juga menjadi terkutuk. Perempuan-perempuan akan sakit pada waktu melahirkan. Jadi Ibu Lydia siap-siap untuk sakit pada saat melahirkan. Oh, teriak, aduh, aduh, ya, tetapi dia akan tetap birahi terhadap suaminya, ya. Wah, bingung juga ya, udah kesakitan tapi hamil lagi. Kita nggak tahu nanti setelah lahir yang pertama ini, mungkin Lydia akan lahir yang kedua, ketiga, kita nggak tahu. Tapi sudah dikatakan di dalam firman Tuhan seperti itu. Nah, kemudian di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa, ya, khususnya Kejadian 3 ayatnya yang ke-15, dikatakan keturunan perempuan itu akan meremukan kepala ular. Itu menunjukkan ya, indikasi pembelaan Allah terhadap manusia. Loh, gimana hubungannya? Oh, nanti kita akan kesana. Tetapi indikasi pertama itu dari Kejadian 3 ayat 15. Nah, bagaimana nanti menariknya ya ke ke apa namanya kekinian itu bagaimana. Nah, oke. Kita akan teruskan dulu. Kita akan melihat pertama-tama kemanusiaan daripada Yesus ini. Kalau pertama-tama yang kita akan lihat kemanusiaan Yesus ini, ya, yang namanya kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus yang kita kenal dengan dua natur, ya, dua natur. Yesus adalah 100% manusia, Yesus adalah 100% Allah. Ya, bagaimana kita bisa melihat ke-100%-annya, ya, khususnya kemanusiaannya dulu. Nah, kita lihat di dalam Roma 8 ayat 3 dikatakan ia telah datang dalam keadaan serupa dengan keadaan manusia yang berdosa. Seperti juga kita. Ya, seperti juga kita. Jadi Yesus itu datang dalam keadaan serupa dengan keadaan manusia yang berdosa. Kemudian di dalam Galatia 4 ayatnya yang keempat dikatakan ia dilahirkan dari siapa? Dari seorang perempuan. Di sini ada yang dilahirkan dari seorang laki-laki? Enggak ada ya, semuanya pasti dilahirkan dari seorang perempuan. Nah, sama juga, Yesus juga dilahirkan dari seorang perempuan. Jadi dia 100% manusia. Nah, kemudian, ia sendiri menyatakan solidar dengan manusia dengan segenap dosanya, karena itu ia meminta dibaptiskan. Itu kita bisa dilihat di dalam Matius 3 ayatnya yang ke-15. Ya, dia datang kepada Yohanes untuk minta dibaptis. Nah, kemudian ia juga turut dalam keadaan kehidupan sehari-hari. Apa itu? Matius 4 ayat 2, dia merasa apa? Lapar. Di sini ada yang bisa enggak makan? Ya, pagi-pagi ini juga saya sudah lapar karena belum sarapan. Bohong, saya sudah tadi. Ya, saya yakin Anda juga ada yang belum makan dan merasa lapar. Yesus juga lapar enggak? Lapar, ya, makanya dia juga makan ikan dan roti. Nah, kemudian dia juga merasa haus. Yohanes 19 ayat 28 pada saat dia disalibkan dia merasa haus. Kita juga merasa haus. Manusia sekali. Ya, manusia sekali. Nah, kemudian ya, dia juga mengunjungi sebuah pesta perkawinan. Kita ingat ya, Tuhan Yesus mengunjungi perkawinan di Kana. Wah, kita juga sering mengunjungi perkawinan kan? Bahkan banyak yang sudah kawin. Ya, yang sebelah sana banyak yang belum tuh ya. Ya, anak-anak muda belum pada kawin semua. Pada mau kawin enggak? Ya. Tuhan Yesus cuma Tuhan Yesus enggak ya, hanya mengunjungi perkawinan ya. Oke, kita lanjutkan. Dan Tuhan Yesus juga menangis di kubur seorang sahabat. Di sini ada yang belum pernah seumur hidupnya enggak menangis? Saya sendiri sebagai laki-laki sering sekali menangis. Apalagi kalau kita lihat pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, air mata saya selalu keluar. Oke, kita teruskan. Ia juga telah mati dan dikuburkan. Sebagaimana setiap manusia sudah ditentukan satu kali akan mati. Kita baca di dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-27. Yesus mati enggak? Mati. Dikubur enggak? Dikubur. Kita? Mati. Kita juga dikubur. Oke. Kemudian dikatakan, nah ini yang menarik. Ya, ini yang menarik. Kalau kita baca di dalam Yesaya 53, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Jadi kalau di sini kayak Pak Yuke yang ganteng ya, atau Pak Yusuf yang ganteng agak susah kayaknya ya. Tapi kalau kayak saya begini, ia tidak tampan katanya kayak Yesus kayaknya. Jadi berbahagialah yang tidak tampan. Ya. Ya, ini bukan saya yang ngomong ya, tetapi ini Yesaya yang bicara, Yesaya 53 nanti kalian baca di rumah. Oke. Nah, inilah kemanusiaan Yesus yang 100% manusia. Nah, sekarang bagaimana keilahiannya? Bagaimana keilahian kita melihat? Pertama-tama, ya, Yesus ini sama sekali tergolong Allah yang sekonyong-konyong dan sepertinya hanya sesaat sekali-kali ia dinyatakan kemuliaan serta kekuasaan ilahinya. Seperti kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Apa itu Yohanes 1 ayat yang ke-14? firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu beserta dengan Allah. Firman itu sendiri adalah Allah. Jadi firman itu sendiri adalah Allah. Dan kemudian firman itu menjadi manusia. Nah, coba kita lihat. Kita lihat kejadian 1. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14 dikatakan seperti ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, banyak yang telah melihat kemuliaan Allah melalui Yesus. Apakah kita telah melihat kemuliaan Allah? Itulah pergumulan hidup kita. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Oke, kita lanjutkan. Ketika di Nazaret orang mau menjatuhkannya dari puncak bukit, kita tahu, maka pergilah ia dari tengah-tengah mereka, dan mereka sekalian mau tak mau harus membiarkannya pergi. Kita itu Lukas 4 ayat 30 pada waktu Tuhan Yesus mau dicelakakan oleh bangsa Yahudi. Ya, tiba-tiba dikatakan dalam firman Tuhan, ia menyelinap. Wah, itu ya, kalau bukan Tuhan, bagaimana tiba-tiba bisa udah dikepung itu ya, udah dikepung gitu ya, seperti misalnya saya nih berbuat jahat, bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara mengepung saya nih ya, mau tangkap saya, mau aniaya saya, mau bunuh saya, tiba-tiba saya menghilang begitu ya. Nah, itulah yang dilakukan Yesus di dalam keilahiannya, begitu ya, bukan sulap ya. Nah, kemudian di Taman Getsemani, ketika pasukan prajurit mau menangkap dia, maka di waktu ia menjawab, akulah dia. Apa yang terjadi? Mereka mundur dan jatuh. Jadi begitu powerful kata-katanya ini. Akulah dia. Siapa yang kau cari? Yesus, akulah dia. Langsung, berat. Wah, begitu ya. Coba, akulah dia. Tuh kan gak pada jatuh. Ya, saya berarti saya gak powerful ya. Seperti Yesus. Nah, ini menarik sekali memang kalau kita lihat ke ilahian Yesus ini. Ya. Kemudian, apabila ia sekedar menyatakan hakikat yang tersembunyi, katanya, maka takutlah semua orang sambil bertanya, rahasia apakah gerangan yang mereka hadapi dalam berjumpa dengan Yesus ini? Markus 4 ayat 41 berbicara tentang apa? Ya, bagaimana Yesus waktu itu menghentikan apa? Markus 4 ayat 41, waktu gelombang, dia perintah gelombang, diam. Siapakah orang ini, katanya ya, amat berkuasa, bisa menghentikan gelombang laut. Nah, itulah yang dilihat oleh manusia sekitar Yesus. Kemudian, sesudah murid-muridnya menangkap ikan secara ajaib, maka Petrus bukannya mengucapkan syukur atas untung yang diperolehnya, melainkan apa dia? Mengaku dosa. Aneh kan ya, kita dengar cerita itu kan, ya, cerita bagaimana pada waktu Petrus diminta untuk menebarkan jalannya, ya, tiba-tiba ikan yang ditangkapnya begitu banyak, padahal dia sudah satu hari menangkap nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba bayangkan, dikatakan di dalam firman Tuhan jalannya itu sudah hampir koya, jadi begitu banyaknya. Kalau kita yang seperti itu ya, apa yang akan kita lakukan? Langsung teriak kan? Ha, senang luar biasa. Tetapi Petrus tidak. Dia tersungkur. Ya, dia katakan, engkau menjauhlah engkau ya Tuhan daripada aku. Aku orang berdosa. Kalau kita bisa mengaku dosa kita, itu hanya kepada Tuhan. Jadi siapa Yesus itu? Kalau bukan Tuhan. Nah, masih banyak lagi ya. Bagaimana kita bisa melihat keilahian Yesus yang orang Nazaret itu? Nah, Sekarang bagaimana kesaksian Alkitab? Ya, kita akan bicara tentang bagaimana kesaksian Alkitab di dalam membuktikan secara empiris siapa Yesus ini. Kita belum bicara tentang Yesus sebagai pengantara ya, itu bab terakhir nanti ya. Kita masih punya waktu 16 menit. Oke. Nah, pada waktu kita bicara tentang Yesus ya sebagai orang Nazaret ini, Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama banyak memberikan bukti kepada kita siapa itu Yesus. Khususnya Injil-Injil Sinopsis. Injil Sinopsis itu adalah Matius, Markus, dan Lukas. Di sana mereka berbicara seolah-olah dari bawah ke atas. Ya. Dia berbicara dari segi kemanusiaan kemudian ke ilahian. Sehingga yang menarik pada waktu ini ada di dalam, nanti kita baca di rumah ya, di dalam Matius 16 ayat 13. Dikatakan seperti ini, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kemudian murid-muridnya menjawab bagaimana? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Nah, tetapi di dalam Matius 16 ayat 15, Yesus berkata begini, ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa kata kamu, siapakah aku?" Kalau saya, misalnya saya Yesus, saya tanya, "Siapakah aku?" Kira-kira apa jawabmu? Kira-kira apa jawaban saudara-saudara? Oh, saya Pak Anan. Iya, kalau saya memang Pak Anan. Ya. Ini andai kata Yesus bertanya, gitu. Yesus hidup pada zaman Anda nih, ya, Anda kemudian tanya, siapakah aku? Murid-murid itu menjawab apa? Murid-murid menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa mereka berani menyatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup? Karena murid-murid ini banyak sekali melihat, banyak sekali mendengar perkataan-perkataan yang luar biasa daripada Yesus. Banyak sekali tindakan-tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Mencelikan orang buta, yang membangkitkan orang lumpuh, bahkan menghidupkan orang yang mati. Hanya Tuhan yang bisa melakukan seperti ini. Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Dan apa reaksi daripada Tuhan Yesus sendiri pada waktu Petrus mengatakan seperti itu? Yesus katakan seperti ini. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu Injil Sinopsis memberikan kesaksian atau fakta-fakta empiris, baik perkataan maupun perbuatan daripada Yesus sebagai Tuhan. Ya, dilihat dari segi kemanusiaannya, kemudian lihat ke atas. Nah, sekarang bagaimana Injil Yohanes? Injil Yohanes itu berbicara atau memberikan fakta empiris dari atas ke bawah. Kita bicara 1 Yohanes 1 ayat, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Kemudian diteruskan, firman itu beserta dengan Allah. Firman itu sendiri adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dia berbicara dari atas sebagai firman yang kemudian menjadi manusia. Ini berbicara tentang kita sering mendengar kata kenosis, ya, kenosis, menghampakan dirinya, mengosongkan dirinya, meninggalkan hak keilahiannya. Ya. Jadi sebenarnya Yohanes 1 ayat 14 yang mengatakan bahwa firman telah menjadi manusia, itu kita stresinya bukan menjadi dagingnya, ya, tetapi hak dia sebagai Allah yang dia tinggalkan, itu yang utama. Mau menjadi hamba. Bahkan setia dan mati di kayu salib. Saudara-saudara sekalian, kalau saya tanya, Yesus yang mati di kayu salib itu siapa? Ia adalah Yesus yang sebagai manusia. Keilahiannya enggak pernah bisa mati. Tetapi kemanusiaannya memang harus mati. Harus berdarah-darah. Makanya pagi ini lagu kita penuh dengan darah. Nah, sekarang kita bicara tentang darah. Yesus sebagai pengantara. Kenapa? Kenapa harus Yesus yang menjadi pengantara? Kenapa bukan An-An? Kenapa bukan Pak Yuka? Kenapa bukan Pak Yusuf? Juga bukan Bapak kita yang ganteng ini. Kenapa harus Yesus? Kita ingat dari permulaan tadi. Bahwa Allah itu adalah kudus. Allah itu adalah suci. Tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang suci. Saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa berbicara Yesus sebagai pengantara itu berbicara tentang darah. Ya. Nah, kenapa darah? Coba kita akan pelajari secara bersama-sama. Inti daripada pemberitaan Injil ya adalah perdamaian antara Allah dengan manusia melalui Yesus sebagai pengantara yang mati di kayu salib untuk menebus siapa? Dosa kita yang manusia. Nah, saudara-saudara, kalau menurut akal budi manusia, berita tentang salib ini dianggap sebagai apa? Waktu saya masih jadi Muslim, saya bilang bodoh banget ya orang-orang Kristen itu. Apa hubungannya Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu sama kita? Apa hubungannya dia mati? Banyak juga orang yang mati kan kayak Tuhan Yesus disalib di Filipina itu. Hampir setiap tahun, setiap mau penyaliban Yesus, itu banyak juga orang-orang Filipina yang disalib ya. Bahkan lebih sadis mungkin ya. Tetapi enggak bisa menggantikan atau enggak bisa kita samakan dengan Yesus. Nah, coba kita kita ambil sebagai contoh dari pendapat dari saudara kita dari kaum Muslim. Nah, sebagai contoh kita ambil tafsir Al-Quran yang diselenggarakan oleh namanya Mahmud Yunus. Ya. Ia menuliskan sebagai berikut. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu disiksa dan disalibkan untuk mengampuni dosa sekalian orang yang berdosa di atas dunia ini. Betul kan seperti itu ya? Betul ya Pak Yusuf ya? Disalibkan untuk menebus dosa kan? Nah, terus dia katakan begini, kepercayaan yang seperti itu tidak dapat diterima dengan akal yang waras. Karena menurut undang-undang Allah yang adil, bahkan undang-undang yang dibuat manusia, bahwa siapa yang bersalah dan berdosa, dialah yang akan disiksa, bukan orang lain yang tiada memperbuat kesalahan sedikit pun. Jadi, benar enggak pendapat dari Mahmud Yunus ini, yang pemuka Muslim ini? Jawaban saya, yes, that's right, 100%. Betul. Betulnya di mana? Kalau Allah bertindak sesuai dengan akal budi kita. Kalau Allah bertindak logik. Kalau Anda, ya Allah bertindak logik, ya memang seperti itu. Coba bayangkan sekarang, Anda dan kita dan saya adalah manusia-manusia yang berdosa. Sebagai manusia yang berdosa, saya tadi katakan dosa bukan hanya cuma sekedar zina, nipu, dan sebagainya. Tetapi ini dosa pemberontakan kita terhadap Allah. Hukumannya apa? Tuhan katakan, ya, mati, maut. Maut, kalau kita berbicara maut, ada dua aspek. Aspek yang pertama, maut memang berkaitan dengan jangka waktu hidup kita. Yang mungkin cuma 80 tahun, setelah itu mati. Oh Pak Anan, ada yang 100 tahun. Ya betul, tapi pasti mati lagi kan. Enggak ada yang udah 100, kemudian jadi 200, jadi 300. Ya. Sekarang ini paling ya 100 lebih dikit lah. Tapi mati juga enggak? Mati. Orang yang katanya dicipratkan pakai minyak urapan, yang kemudian dibongkar mayatnya, tetap segar. Tapi pertanyaan saya, tetap mati atau hidup? Hah? Mati. Karena kalau pas dibuka kemudian hidup lagi, wah itu baru. Ya, mungkin saya akan ganti agama. Saya akan ikut. Ya. Tetapi kenyataannya tetap mati. Nah, jadi aspek maut itu yang pertama adalah kematian yang memang sudah sewajarnya akan dialami oleh semua makhluk hidup. Dia akan mati karena usia. Jadi jangan sombong kita manusia. Apalagi yang sudah mendekati 80 tahun, ya siap-siap. Kita juga siap-siap, ya Pak ya? Pak Yanto, kita siap-siap juga kan? Apalagi kita udah banyak sakit penyakit, begitu ya. Wah ini bahaya sekali, begitu. Nah, aspek yang kedua adalah hukuman daripada Allah yang abadi. Wah ini yang mengerikan. Bayangkan kalau kita mengalami hal yang abadi tadi. Hukuman yang abadi tadi. Itu amat sangat mengerikan. Dan oleh karenanya, ya, kalau kita berbicara tentang Allah, kita berbicara tentang hal-hal yang logik, kita berbicara juga hal-hal yang unlogik, tetapi yang ketiga, kita juga berbicara apa? Hal-hal yang beyond of the logic. Nah, kita sekarang berbicara, Tuhan telah bertindak unlogic. Apa itu? Ya, Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Itu hafal sekali kan ya ayatnya ya. Oleh karena apa? Besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Ya. Sehingga barang siapa yang percaya dia tidak akan binasa. Melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu tindakan unlogic daripada Allah. Coba bayangkan kalau Allah melakukan tindakan yang logik. Yanto, masuk kau. Begitu kan? Bisa. Tetapi enggak. Dia datangkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian melakukan penebusan dosa di kayu salib. Darahnya tertumpah. Nah bagaimana berbicara tentang darah? Saudara-saudara yang terkasih. Ya, kalau kita bicara di dalam... Memang kita enggak akan bisa baca semua untuk kesempatan sekarang ini. Tetapi paling tidak ya nanti saudara-saudara akan baca di dalam di rumah ya, khususnya di dalam Imamat ya. Di dalam Imamat yang ke-17 ayatnya yang ke-11 dikatakan seperti ini. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Nah ini berbicara tentang pengorbanan darah. Di mana para imam pada waktu zamannya Musa itu membawa korban untuk penebusan kesalahan yang mereka lakukan dalam bentuk darah anak domba. Imam yang membawa ke ruang yang kudus maupun maha kudus juga harus membawa. Kemudian semuanya itu bahasa Indonesianya apa sih? Dicipratin ya. Ya? Dipercik ya oleh darah semua. Semua alat-alat ya, semua kitab-kitabnya juga diperciki oleh darah. Saya ngebayangin ya kalau kitab kita diperciki darah bersihinnya kayak gimana ya? Ya? Semua alat-alat yang dipakai itu diperciki oleh darah. Padahal itu cuma semuanya simbol. Ya. Simbol daripada keselamatan yang memang telah Allah rancang. Nah, jadi kalau Allah yang adalah firman-Nya itu turun menjadi manusia. Dan kemudian dia digantung di kayu salib dengan darah yang tercecer. Ya, dengan darah yang tertumpah. Itu merupakan karya akhir daripada Tuhan untuk penebusan. Nah bagaimana kita bisa mengerti ini? Coba kita akan baca secara utuh ya. Kita akan baca secara utuh dari Ibrani 9. Kita akan baca secara utuh dari Ibrani 9. Ayatnya yang pertama sampai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-22. Agak panjang tetapi di situ kita bisa mengerti secara utuh ya darah anak domba ini. Ibrani 9 ayatnya yang ke pertama sampai dengan ayatnya yang ke

Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi yang indah ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, darah-Mu yang tercurah di kayu salib telah menebus dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi suci atau disucikan, Tuhan. Sehingga tirai telah terbuka, hubungan kami dengan Engkau menjadi kembali, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, atas karyanya-Mu yang agung atas kami sebagai manusia yang berdosa ini. Tetapi kami di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari, kami tetap melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau setia dan adil. Engkau akan mengampuni kami, Tuhan. Dan Engkau tetap akan menyucikan kami, sehingga kami tetap layak di hadapan. Kami terima kasih, Tuhan, atas karya yang indah. Karya-Mu yang luar biasa di kayu salib. Karena tanpa karya-Mu, kami tetap orang-orang yang berdosa dan maut akan menyambut kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas karya-Mu yang agung. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.